Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadis Abi Dzar, hadis nomor 60 ya. Betul nomor 60? 59. 59 sudah belum? Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Masmu Abi Dzar. Siapa nama Abu Dzar? Man? Jundub bin Junada radhiyallahu anhu Al-Ghifari qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu wa huwa na'im. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang memakai pakaian putih dalam kondisi sedang tidur. Summa ataituhu wa qad istayqadha. Dan ketika aku mendatangi beliau, beliau telah terbangun. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tidak ada satupun hamba yang dia menyatakan la ilaha illallah kemudian dia mati, ala dzalika, di atas la ilaha illallah, illa dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Dan yang dimaksud dengan qala la ilaha illallah, menyatakan la ilaha illallah, artinya adalah bersyahadat la ilaha illallah dan melaksanakan semua konsekuensinya. Bersyahadat la ilaha illallah dan melaksanakan semua konsekuensinya. Sehingga tidak hanya sebatas ucapan di lisan, namun juga disertai dengan keyakinan di batin dan bukti dalam perbuatan anggota badan. Summa mata ala dhalik, kemudian dia mati dalam kondisi sebagai muslim, maka dia masuk surga. Qultu, kemudian kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia pernah mencuri. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in sarak, meskipun dia melakukan perbuatan dosa besar, berzina atau mencuri. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, wa in zana wa in sarak, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina dan mencuri. Qultu wa in zana wa in sarak, diulangi lagi oleh Abu Dzar, bertanya lagi, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, wa in zana wa in sarak, dia tetap masuk surga meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Ala ragmi anfi Abi Dzarrin, ya, ala ragmi anfi Abi Dzarrin, meskipun dalam kondisi ragmu anfi Abi Dzarrin, di situ diartikan apa? Celaka. Apa? Meskipun ada debu yang menempel di hidungmu. Ini terlalu tekstual ya terjemahannya. Ya, dimaksud dengan raghima anfu adalah meletakkan tanah di hidung. Dan ini menunjukkan kalau dia melakukan tindakan yang menghinakan dirinya sendiri. Karena hidung itu dimuliakan. Sehingga ketika orang wajahnya terkena tanah, maka dia terhina. Sehingga makna hadis ala ragmi anfi Abi Dzarrin, meskipun Abu Dzar merasa terhina. Kenapa merasa terhina? Karena dia menganggap bahwa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Abu Dzar. Masa orang yang berzina dan mencuri bisa masuk surga dengan hanya bermodalkan la ilaha illallah. Namun seperti itulah realitanya. Allah Subhanahu wa taala meridai hamba-Nya yang bersyahadat la ilaha illallah dan menjaga syahadatnya sampai mati. Dan kita dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang istiqamah, minimal istiqamah sebagai muslim. Istiqamah sebagai muslim menjaga Islam sampai mati. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Artinya istiqamah sebagai muslim sampai mati. Dan ini menunjukkan keistimewaan syahadat la ilaha illallah. Dan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikut para sahabat serta orang-orang saleh di masa silam menjadikan kalimat ini sebagai prioritas dalam masalah dakwah. Sehingga mereka selalu menekankan bagaimana memahamkan masyarakat tentang la ilaha illallah dengan benar dan tepat. Karena inilah kunci masuk surga. Sebagaimana mereka mendapatkan jaminan di akhirat akan berhak mendapatkan surga, orang yang mengucapkan la ilaha illallah juga mendapatkan jaminan di surga dalam bentuk apa? Terlindungi nyawanya dan hartanya illa bihaqqil Islam. Karena itulah disebutkan dalam hadis di bawahnya, hadis nomor 61. Hadisu Al-Miqdad Ibni Aswad. Nama beliau adalah Al-Miqdad bin Amr Ibn Aswad Al-Kindi. Miqdad bin Amr bin Aswad, dan beliau salah satu di antara sahabat yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Di antara sahabat yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah selain Ahlul Bait, Salman Al-Farisi dan Miqdad Ibnul Aswad. Miqdad bin Amr Ibnul Aswad Al-Kindi. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha thumma ladha minni bisyajaratin faqala aslamtu lillahi aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu." Miqdad bertanya, bagaimana menurut anda? Ara'aita, tolong jelaskan kepadaku. Ara'aita bimakna akhbirni. Ara'aita artinya adalah akhbirni. Meskipun kalau kita terjemahkan secara tekstual maknanya tahukah kamu? Tapi tidak pantas, tidak sopan ketika seorang sahabat mengatakan semacam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna ara'aita kata para ulama adalah akhbirni. Jelaskan kepada kami. Jelaskan kepadaku. Jika aku ketemu dengan orang kafir, faqtatalna, lalu kami berperang. Fadaraba ihda yadayya bisayfi. Kemudian tanganku berhasil menyabetkan pedang, faqata'aha, dan memutus sebagian anggota badannya. Tsumma ladza minni bisyajaratin. Akhirnya dia tersudut di sebuah pohon. Saya kejar dan dia tertahan di sebuah pohon. Faqala, dalam kondisi seperti itu dia pun berlindung dengan mengucapkan aslamtu lillah. Saya masuk Islam. Saya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqtulu ya Rasulullah. Bolehkah saya tetap membunuhnya ya Rasulullah? Setelah dia mengucapkan kalimat semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu. Jangan kamu membunuhnya. Faqala ya Rasulullah innahu qata'a yaday ihda yadayya, atau di sini fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha, dia berhasil memotong tanganku dengan pedangnya. Tsumma ladza minni, kemudian dia berlindung di sebuah pohon karena dikejar oleh Al-Miqdad. Di posisi terjepit dia mengatakan aslamtu lillah, saya masuk Islam. Bolehkah saya membunuhnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Kemudian kata Miqdad, innahu qata'a ihda yadayya, orang ini telah memotong salah satu di antara tanganku. Summa qala dzalika ba'da ma qata'aha, dan dia mengucapkan kalimat ini setelah berhasil memotong tanganku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulhu, tidak boleh kamu bunuh. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilata qabla an taqtula, jika engkau membunuhnya maka sesungguhnya dia bimanzilatika, seperti posisimu, qabla an taqtulahu, sebelum kamu membunuhnya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatuhu allati qal, dan engkau seperti kedudukan orang ini sebelum dia mengucapkan kalimat yang telah dia ucapkan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini perumpamaan karena Miqdad Ibn Aswad utuh fisiknya, dan beliau sampaikan hal ini sebagai bentuk perumpamaan. Kalau misalnya dalam sebuah peperangan saya berperang dengan orang kafir, kemudian orang kafir tadi berhasil memutus tangan saya, kemudian saya terus berperang sampai dia tersudutkan dan siap untuk saya bunuh, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, saya masuk Islam. Berarti sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, posisi dia sebagai apa? Orang kafir. Dan sesudah dia mengucapkan la ilaha illallah, posisi dia sebagai muslim. Posisi dia sebagai muslim. Kalau Miqdad membunuhnya, fa in qataltahu, kalau engkau tetap membunuhnya dalam kondisi dia sebagai muslim, fa innahu bimanzilata qabla an taqtulahu, berarti kamu membunuh orang yang memiliki posisi yang sama seperti kamu, yaitu sama-sama muslim, sebelum engkau membunuhnya. Dan muslim membunuh muslim dilarang. Muslim membunuh muslim dilarang. Wa innaka bimanzilatihi qabla ay yaqula kalimatuhu allati qal, dan engkau di posisi sebagaimana dia sebelum dia mengucapkan kalimat yang sama, sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan, yaitu masuk Islam. Ketika orang ini sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia sebagai orang kafir. Dan pada waktu dia sebagai orang kafir, maka dia punya hak untuk memusuhi kaum muslimin dalam perang. Kemudian berhasil memotong tangannya Miqdad. Nah, andai kan Miqdad berhasil membunuh orang ini sebelum masuk Islam, berarti pembunuhan ini dilakukan kepada siapa? Orang kafir. Dan Miqdad terhitung membunuh orang kafir, bukan sebagai balas dendam untuk tangannya. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka Miqdad balas dendam untuk tangannya. Sehingga posisi orang ini atau posisi Miqdad sebagaimana orang ini, maksudnya beda agama. Maksudnya beda agama, sehingga Miqdad radhiyallahu anhu boleh saja membunuh dia ketika dia belum mengucapkan la ilaha illallah sebagai bentuk pembunuhan kepada non muslim dalam kondisi perang. Tapi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti Miqdad membunuh orang ini yang posisinya sama-sama muslim dikarenakan sebagai bentuk balas dendam karena tangannya terputus. Wallahu a'lam. Kalimat semacam ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dan langsung dipahami oleh sahabat. Nah, kita untuk memahaminya mungkin butuh membaca beberapa kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud beliau melarang Miqdad untuk membunuhnya, kemudian dikasih penjelasan semacam ini, adalah beliau dilarang untuk membunuh orang ini karena khawatir ini termasuk diantara bentuk apa? Balas dendam terhadap tangannya. Padahal waktu Miqdad terpotong tangannya pada posisi ketika orang ini masih kafir. kalau orang ini memotong mikdad dalam posisi sudah muslim, mikdad boleh kisos. Tapi ketika dia memotong tangan mikdad di posisi masih kafir, enggak ada kisos. Yang ini dalil perbuatan orang kafir, meskipun bentuknya kejahatan, jika dia masuk Islam, maka semua kejahatannya dianggap hilang, sehingga tidak boleh dikisos. Karena itulah ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, dan beliau bertemu dengan pembunuh Hamzah. Pembunuh Hamzah siapa? Al-Wasi. Dan Al-Wasi ketika itu masuk Islam di kota Mekah, Rasulullah SAW tidak melakukan kisos. Kamu dulu telah membunuh pamanku Hamzah, karena itu sekarang kamu saya kisos. Tidak berlaku demikian. Al-Wasi ketika masuk Islam tetap diterima oleh Rasulullah SAW dan dianggap sebagai sahabat. Hanya saja Nabi SAW meminta agar jangan sampai menampakkan dirinya, karena ketika melihat Al-Wasi, Rasulullah SAW teringat pamannya Hamzah. Sehingga perbuatan orang kafir pernah membunuh orang mukmin, kemudian dia masuk Islam, maka perbuatan jahatnya di masa silam tidak diperhitungkan. Ya. Maka andaikan ada gubernur yang mencela menghina Al-Quran, terus dia masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam, apakah dia boleh dihukum? Tidak boleh. Karena ini perbuatan dia dulu, waktu dia belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, semuanya dianggap hilang. Dan itulah kehebatan Islam. Orang yang masuk Islam menghapus semua perbuatan maksiat di masa silam. Kemudian kita akan membaca hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala. Usamah bin Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah dulunya adalah budak yang dimiliki oleh Hakim bin Hizam. Kemudian dihadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lalu oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian oleh Nabi SAW dimerdekakan dan dijadikan sebagai anak angkat, sampai dikenal Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang perubahan nasab karena anak angkat, dan tetap dinasabkan kepada bapaknya. Beliau adalah Zaid ibnul Harithah. Memiliki anak namanya Usamah. Dan Zaid karena dimerdekakan, berarti beliau adalah mantan budak. Usamah hitam, sedangkan Zaid putih. Karena Usamah lebih dekat ke ibunya. Ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bercerita, Usamah bercerita, bismillah. Nah, suara masih jelas insyaallah? Masih ya. Karena kalau suara tidak jelas bisa mempengaruhi. Ada pengaruh itu? Bismillah. Sinyal internet ya, bisa mempengaruhi penerimaan ya. Jadi Fir'aun tidak mau menerima dakwahnya Musa alaihissalam gara-gara suaranya Musa enggak jelas. Maka bisa saja orang menolak dakwah gara-gara suaranya enggak jelas. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Kata Fir'aun, sayakah ataukah orang ini yang lebih baik padahal dia hina? Wala yakadu yubin, dan dia kalau ngomong enggak jelas. Karena itulah suara yang baik bisa mempengaruhi penerimaan. Usama bin Zaid bercerita, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mengutus kami ila Khuraqah. Yang dimaksud dengan Khuraqah di sini min Juhainah, salah satu daerah dari Bani Juhainah. Wallahu a'lam tempatnya di mana. Fasabbahna al-qauma, kemudian kami melakukan tasbih. Sabbaha yusabbihu, dari kata sabahun yang artinya pagi, disebut sabbahna berpagi-pagi hari, maksudnya adalah penyerangan di waktu pagi. Dan bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini diikuti oleh para sahabat, mereka kalau menyerang kaum dilakukan di waktu setelah subuh. Di waktu setelah subuh. Karena itulah waktu subuh adalah penentu apakah kaum ini bisa disebut muslim atau kaum non muslim. Dan di masa silam Nabi sallallahu alaihi wasallam niteni pakai apa? Azan. Jika ada azan subuh, beliau tidak jadi perang, dan jika tidak ada azan subuh akan diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahnal qauma, kemudian kami menyerang kaum di pagi hari. Fahazamnahum, dan kami berhasil mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar, kemudian saya dan seorang lelaki dari Ansar bertemu dengan rajulan minhum, bisa mengejar salah satu di antara lelaki kafir di tengah kaum ini. Falamma ghashinahu, ketika kami menyerangnya, qala, dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffal ansaru anhu, kemudian si Ansar tidak jadi menyerang, dia menahan diri. Wa tu'antuhu bi rumhi hatta qataltuhu, namun aku tetap menyerang dengan tombakku sampai aku berhasil membunuhnya. Falamma qadimna, ketika kami sampai di Madinah, balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ketika menjumpai kejadian mereka tidak saling merahasiakan, meskipun bisa jadi merugikan sebagian pihak. Ini perbuatan yang dilakukan oleh Usama, dan nantinya Usama akan dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marah habis-habisan ya, kepada Usama, karena Usama telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Usama tu alqatalta aqataltahu ba'dama qal la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, kata Usama, kana muta'awwidan, ya Rasulullah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah untuk melindungi diri, bukan karena ingin masuk Islam. Menurut siapa? Usama. Fama zala yukarriruha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengatakannya. Aqataltahu wa qad qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang ini padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan ketika beliau marah, beliau menyampaikan kalimat itu berulang-ulang. Dan ketika orang ini memberikan alasan yang tidak bisa diterima, tidak didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama memberikan alasan apa? Kana muta'awwidan, orang ini mau melindungi diri. Dia masuk Islam bukan karena ingin masuk Islam, tapi karena ingin melindungi diri biar tidak dibunuh. Sampai Usama mengatakan, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaum, sampai saya membayangkan andaikan saya ketika itu belum masuk Islam. Karena kalau saya belum masuk Islam, berarti kesalahanku tidak akan sampai membuat Nabi SAW marah. Wajar, karena dia belum masuk Islam. Nabi SAW akan memberikan toleransi, karena dia enggak tahu. Itu yang dimaksud oleh Usama. Bukan berarti beliau menyesali masuk Islam. Namun Usama mengingat marahnya Rasulullah SAW, beliau berangan-angan, andaikan ketika ini saya belum masuk Islam, tentu tidak dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang sama seperti hadis Miqdad Ibn Al-Aswad, di mana orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah, maka dia dianggap Muslim. Dan hukum di dunia al-dhahir, sesuai dengan zahirnya. Masalah kondisi batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang sudah menyatakan dirinya la ilaha illallah, maka dia muslim. Kemudian ketika Usamah radhiyallahu an membunuh orang ini dan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal yang dibunuh ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya apa? Muslim. Usamah tidak dikisos. Usamah tidak dikisos. Kenapa Usamah tidak dikisos? Karena Usamah melakukan takwil. Usamah melakukan takwil. Usamah punya pemahaman yang berbeda, yang tidak difahami oleh yang lain. Karena takwil seperti inilah yang menghalangi Usamah, kemudian menghalangi Usamah untuk dikisos. Sehingga Usamah dimarahi oleh Nabi SAW karena membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan takwil. Karena pemahaman kalau orang ini mengucapkan La ilaha illallah muta'awwidan, tujuannya bukan masuk Islam, berarti menurut Usamah Islamnya enggak sah, tapi tujuannya untuk melindungi diri. Karena tujuannya bukan untuk masuk Islam, berarti enggak ikhlas. Dan ketika tidak ikhlas, maka Islamnya tidak sah. Dan karena itulah, menurut Usama, dia boleh dibunuh. Itu takwilnya siapa? Usama. Dan takwil ini dinilai salah oleh Nabi SAW, makanya beliau memarahinya. Namun takwil ini menjadi penghalang bagi negara untuk mengkisos Usama. Sehingga Usama tidak dikisos. Dan yang kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini adalah tentang masalah kaidah al-hukmu ala dhahir, bahwa hukum terhadap seseorang itu dengan melihat dhahirnya, sementara masalah urusan batin tidak diterima, atau urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, babun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina as-silaha falaysa minna. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengacungkan senjata maka dia bukan bagian dari golonganku. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silaha falaysa minna. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengacungkan senjata kepada kami maka dia bukan bagian dari golonganku. Dalam Islam kita dilarang untuk mengarahkan senjata kepada sesama muslim. Dan dikiaskan dengan ini adalah semua tindakan mengarahkan sesuatu yang berbahaya kepada sesama muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan semacam ini maka dia bukan bagian dari golonganku. Kadang ada orang yang misalnya mainan panah atau mainan senjata terus diarahkan ke temannya, awas hati-hati, minggir dari sini. Nah, angkat tangan. Nah, ini enggak boleh. Atau misalnya pisau ya, diarahkan ke temannya, angkat tangan. Meskipun hanya berpura-pura main-main, hukumnya haram, dilarang, dan bahkan termasuk dosa besar. Karena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna, bukan bagian dari golonganku. Dan termasuk di antara perbuatan ini ada orang yang mengarahkan kendaraan kemudian direm persis tepat di depan muka kawannya. Misalnya ada beberapa orang sedang duduk, kemudian kita naik motor baru datang, terus kita kebut. Ya. Nah, setelah itu begitu dekat, direm persis di dekat kawannya. Ini juga dilarang. Kenapa? Karena dia mengarahkan sesuatu yang berbahaya kepada kawannya. Dan termasuk juga ada orang yang dia main-main dengan kawannya, dorong kawannya, kemudian nanti dipegangi. Dengan tujuan membuat kaget kawannya, meskipun dia menjamin nanti akan dipegangi biar gak jatuh. Ya. Didorong kemudian dipegangi biar gak jatuh. Ini juga hukumnya tidak boleh. Semua tindakan yang membahayakan seorang muslim tidak boleh diarahkan kepada, atau semua tindakan yang membahayakan manusia tidak boleh diarahkan kepada sesama muslim. Dan Nabi SAW menyebut falaisa minna, bukan bagian dari golonganku, yang menunjukkan kalau ini dosa besar. Kemudian kita lanjutkan hadithu Abi Musa anin Nabi SAW, man hamal alina silah falaisa minna, siapa yang mengacungkan senjata kepada kami maka dia bukan bagian dari golongan kami. Semakna dengan hadis Abdullah bin Umar. Masmu Abi Musa, Masmu Abi Musa Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun tahrimu darbil hudud wa syaqqil juyub wa du'a'i bidakwal jahiliyah. Karena hadisnya sudah cukup jelas, kita tidak perlu memberikan banyak catatan ya. Bab tentang haramnya darbul hudud, memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi. Wa syaqqul juyub, menarik-narik kerah baju sampai robek kerah bajunya atau robek sakunya. Wa du'a bidakwal jahiliyah, dan teriak-teriak sebagaimana layaknya teriakan orang jahiliyah. Teriakan orang jahiliyah itu teriakan yang menunjukkan dia tidak ridha ketika ditinggal mati oleh keluarganya. Mereka mengucapkan wasnada, wasnada, wahai sandaran hidupku. Kalau kemudian dia sudah mati, kau mati, maka siapa yang akan menjadi sandaran hidupku? Nah, kalimat yang seperti ini termasuk da'wal jahiliyah. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan bagian dari golonganku, man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipinya, menampar-nampar pipinya. Kenapa? Tidak ridha dengan kematian orang yang dia cintai. Tidak ridha dengan kematian orang yang dia cintai. Kemudian dia meratapinya dengan memukul-mukul pipi. Baik. Kita semua menyayangkan wafatnya para nabi, dan kita juga menyayangkan wafatnya para sahabat, karena mereka orang-orang yang saleh. Sehingga kita boleh marah, kita boleh sedih ketika mendengar mereka dibunuh oleh orang kafir. Namun kita tidak boleh melakukan ratapan kepada wafatnya mereka. Karena itu kita punya kepentingan yang sama untuk membela Husain sebagaimana Syiah. Kita mencintai Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan kita sedih dengan peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali. Namun ini tidak boleh jadi alasan untuk menampar-nampar pipi, karena dalam rangka menunjukkan apa semangat pembelaannya kepada Husain bin Ali. Jika ini dilakukan, maka ini persis seperti yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah. Dia merasa marah ketika ditinggal mati oleh tokohnya. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek baju, ya, dirobek-robek kerahnya sampai kancingnya pedot, ya, sampai apa, sakunya sobek. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ucapannya orang-orang jahiliyah. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membuat ilustrasi. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lebih tinggi. Misalnya begini. Kita punya 5 anak, masih kecil-kecil ya. Usianya misalnya semuanya SD. SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Teng berubul. Kemudian masing-masing kita kasih mainan. Masing-masing kita kasih mainan. Ternyata ada salah satu yang hilang mainannya. Terus dia nangis enggak terima. Akhirnya dalam kondisi dia nangis enggak terima, dia gulung-gulung ya, dia jambak-jambak rambut. Kira-kira orang tuanya seneng enggak? Enggak seneng. Orang tua akan marah, wes rasa nangis. Karena ketika dia nangis, menunjukkan kalau dia tidak ridho barangnya hilang, dan bahkan kadang merusak barang milik saudaranya. Seperti itu pula orang yang ada di sekitar kita. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya keluarga. Dan pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya, sehingga terjadilah perpisahan antara kita dengan orang yang kita cintai. Kalau sebatas sedih, boleh enggak? Boleh. Anak kita dolanannya hilang, sedih, boleh enggak? Orang tua enggak bakalan marah, sebatas sedih. Tapi kalau dia nangis, orang tuanya marah. Nah, seperti itu pula kita. Ketika kita sedih, Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika mendengar cucunya meninggal atau putranya meninggal. Tapi kalau enggak terima, gulung-gulung, nampar-nampar pipi, berarti dia enggak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah murka dengan perbuatan semacam ini. Baik. Kemudian kita punya kepentingan dengan semua orang saleh. Kita punya kepentingan dengan semua orang saleh, karena mereka adalah pemimpin kita. Dan semakin mulia manusia, maka kita punya kepentingan semakin besar. Sehingga kalau kita ditanya, mana yang lebih mulia, kematian seorang nabi ataukah kematian seorang sahabat? Kematian siapa? Nabi. Mana yang lebih besar perkaranya, pembunuhan kepada nabi atau pembunuhan kepada sahabat? Pembunuhan kepada nabi. Orang Syiah, mereka sedih karena terbunuhnya Husain, tapi mereka tidak pernah sedih karena terbunuhnya Nabi Zakaria. Mereka tidak pernah sedih karena terbunuhnya Nabi Yahya. Tidak pernah sedih karena terbunuhnya Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat yang lebih senior dibandingkan Husain. Mereka sedih kepada Husain tapi tidak sedih kepada yang lain. Mereka bisa saja beralasan, kita patut merasa bersalah karena tidak bisa membela Husain. Berarti kalau alasan itu kalian sampaikan, berikan alasan yang sama. Anda patut merasa bersalah ketika kalian tidak bisa membela Nabi Zakaria. Kalian tidak bisa membela Nabi Yahya. Tidak bisa membela Ali bin Abi Thalib yang ditusuk ketika mau melaksanakan sholat subuh. Padahal Ali dengan Husain mana yang lebih tinggi? Ali radhiyallahu anhu, dia khulafaur, beliau khulafaur rasyidin. Dan itulah keanehan orang Syiah. Kita juga bersedih dengan wafatnya Husain. Dan Husain radhiyallahu anhu, beliau wafat dalam rangka apa? Beliau dibunuh dalam rangka apa? Membela Islam ataukah membela nyawa? Membela nyawa. Husain bin Ali wafat bukan karena perang jihad, tapi membela nyawa. Maksudnya gimana? Ada sahabat yang dibunuh membela Islam. Dia membawa bendera Islam, menyerang orang kafir, kemudian dibunuh oleh orang kafir. Itu mati dalam rangka membela Islam. Husain radhiyallahu anhu mendapatkan informasi bahwa Muslim bin Aqil yang berada di Kufah telah mengumpulkan beberapa orang siap untuk membaiat Husain. Dan waktu itu Husain berada di Madinah. Akhirnya Husain dikirimi surat, silakan kamu datang ke Kufah, ada beberapa orang Kufah yang siap untuk membaiat kamu jadi khalifah. Akhirnya Husain berangkat. Kemudian di perjalanan beliau mendapatkan surat yang sama. Beliau mendapatkan surat bahwa orang-orang yang mau membaiat Husain ini semuanya bubar. Dan Muslim bin Aqil sudah ditangkap oleh negara dan dibunuh. Maka tolong Husain jangan datang ke Kufah. Karena kalau datang ke Kufah, dia bisa ditangkap oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi. Dan Husain ketika itu sudah berencana untuk kembali ke Madinah. Namun anak-anaknya Muslim bin Aqil enggak bisa. Darah bapak saya harus diselesaikan. Akhirnya tetap maju. Dan ketika sampai di Kufah, beliau singgah di daerah yang namanya Karbala. Dan ketika itu beliau bertanya, apa nama daerah ini? Beliau mengatakan, orang-orang mengatakan Karbala. Lalu Husain mengatakan Karbun wa Bala. Daerah Karbala adalah karbun, artinya celaka, wabalaun, dan isinya bala. Dan disitulah tempat beliau meninggal. Nah, waktu Husain bersama beberapa rombongannya dan banyak di antara mereka Ahlul Bait dikepung oleh pasukan negara yang saat itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dikepung oleh pasukan negara, dan Husain ketika itu mengajukan pilihan. Karena beliau merasa tidak mungkin bisa melawan mereka, berikan kami pilihan. Yang pertama, kami memilih, berikan kami pilihan untuk mundur ke Madinah dan tolong berikan keamanan bagi kami. Atau yang kedua, izinkan kami untuk meninggalkan daerah ini meskipun tidak kembali ke Madinah. Namun pasukan ini tidak mau menerima. Tetap Husain harus ditangkap. Akhirnya terjadilah peperangan. Selain Husain semuanya mati. Tinggal Husain sendirian. Begitu tinggal Husain sendirian, enggak ada satupun yang berani nyerang. Enggak ada satupun orang yang berani nyerang. Karena ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Husain hanya dikepung sambil membawa senjata dan enggak ada orang yang berani nyerang. Sampai akhirnya datang salah satu pasukan dari negara namanya Syamr ibnul Jaushan. Dan Ibnul Jaushan ini jadi istilah orang Syiah, doa perlindungan terhadap Ibnul Jaushan. Syamr Ibnul Jaushan, dia menyerang Husain dan sampai Husain terbunuh. Sehingga Husain radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam rangka apa? Membela nyawa. Bukan membela negara, bukan membela agama. Karena Husain keinginannya untuk dibebaskan, namun tidak dibebaskan oleh negara. Karena itulah jemaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menghargai wafatnya Husain termasuk jihad fisabilillah, termasuk syuhada. Karena mati membela nyawa termasuk mati syahid. Tapi wafatnya beliau tidak lebih mulia dibandingkan wafatnya sahabat yang perang di medan Badar, wafatnya para sahabat yang meninggal di medan Uhud atau di medan jihad yang lainnya. Sehingga perlu kita bedakan dari sisi latar belakang semacam ini untuk mengetahui kadar nilai kematian seorang sahabat. Kita menghormati beliau radhiyallahu anhu atas ijtihad yang beliau lakukan meskipun sudah banyak sahabat yang sebenarnya meminta kepada Husain untuk mundur dan tidak melanjutkan perjalanannya menuju Kufah. Karena itulah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Husain meninggal dunia dalam rangka membela kebenaran, wallahu alam, ini mungkin butuh catatan. Karena Husain meninggal dunia bukan dalam rangka membawa dan menegakkan bendera Islam, tapi dalam rangka membela nyawanya. Beliau berusaha untuk menjaga nyawanya, namun kemudian tetap dibunuh oleh Syamr ibn Jaushan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai Husain bin Ali radhiyallahu anhu.